إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk pada bab berikutnya, masih dalam nikah atau masih berkaitan dengan nikah, yaitu bab al-muharramat fin nikah, bab siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Berarti kita berbicara nanti adalah siapa wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Khana bin na'azakumullah, sehingga pembicaraannya tentang muharramat atau tentang para wanita yang kemudian dikenal dengan mahram. Mahram yakni orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dikatakan di sini dalam syarahnya, dalam mukaddimahnya, al-muharramat fi nikahi qisma. Bahwa yang namanya muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk kita nikahi, ada dua golongan. Ada yang yuhram ilal abad, ada yang yuhram ila amad. Ada yang diharamkan selama-lamanya, dan ada yang diharamkan sementara, sampai pada batas waktu tertentu. Kita bicarakan yang pertama dulu. Fal awal, sab'un minan nasab. Yang pertama, yang berarti wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari nasab atau yang berkaitan dengan nasab, ada tujuh golongan atau ada tujuh. Pertama, al-ummahat wa in alauna, ibu-ibu kita wa in alauna, wa in alaun yakni sampai ke atas, ibu terus di atasnya nenek-nenek, terus ke atasnya lagi ibunya nenek dan seterusnya, itu wa in alaun. Yang kedua, wal banat wa in nazalna, anak-anak perempuan. Wa in nazalna, walaupun turun ke bawah terus, anak, cucu, cicit, canggah, terus sampai ke bawah. Selama mereka itu masih turunan kita, maka diharamkan untuk kita nikahi. Yang ketiga, al-aqawat min abawain. Yang ketiga, saudara-saudara yang sebapak seibu, syaqiq, atau saudara-saudara sebapak, atau saudara-saudara seibu. Berarti yang namanya saudara, apakah sebapak atau seibu, ataupun sebapak seibu, tetap itu adalah mahram. Diharamkan untuk dinikahi mu'abbad. Mu'abbad yakni terus-menerus selama-lamanya tidak boleh dinikahi sampai kapanpun. Kemudian yang keempat, wabanatuhunna, dan anak-anak mereka yang kita kenal dengan ponakan. Anak-anak mereka yakni anak-anak saudara kita, anak kakak kita, anak adik kita, anak saudara kita yang sebapak seibu, anak saudara kita yang sebapak, anak saudara kita yang seibu, maka semuanya adalah ponakan-ponakan yang diharamkan untuk selama-lamanya untuk dinikahi. Yang kelima, wabanatul ikhwah, dan juga anak-anak dari saudara-saudara laki-laki. Kalau tadi banatuhunna, hunnanya kembali kepada saudara-saudara perempuan. Demikian pula, wa min babil aula, tentunya adalah saudara-saudara laki-laki. Yani anak-anak mereka lebih dekat lagi. Kalau anak-anak dari anak perempuan, anak-anak dari saudara perempuan saja mahram, apalagi anak-anak dari saudara laki-laki. Maka wabanatul ikhwah termasuk yang muharramat fin nikah, yang diharamkan untuk kita nikahi. Yang keenam, al-ammat, paman-paman. Kalau am itu paman berarti saudara dari bapak. Dan yang ketujuh, khalat, paman, bibi ya, karena perempuan. Bibi, kalau ammat itu adalah bibi dari ibu, saudara-saudara ibu. Kalau saudara-saudara bapak maksud saya. Kalau khalat adalah bibi saudara-saudara dari ibu. Berarti saudara ibu kita dan saudara bapak kita, kedua-duanya adalah yang haram kita nikahi. Saudara perempuannya bapak disebut ammah, ameh. Kalau saudara dari ibu, saudara perempuan dari ibu disebut khalah atau haleh kalau kata orang sini ya. Nah, kedua-duanya termasuk muharramat. Sudah berapa berarti? 7 golongan. Ibu, nenek terus ke atas, anak, cucu terus ke bawah, saudara-saudara yang sekandung ataupun yang sebapak, seibu, dan juga anak-anak mereka, dan juga anak dari saudara-saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan juga bibi, apakah dari bapak maupun dari ibu. Semuanya adalah muharramat muabbadah, diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Dan dalilnya tentunya, dalilu tahrim haulai, dalil tentang diharamkannya mereka untuk dinikahi adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Kemudian wa ummahatukum, ini sampai akhirnya adalah semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi, yang akhirnya menjadi dalil pula bahwa mereka adalah mahram. Wa yuhram arba' bil musaharah. Dan kemudian diharamkan 4 golongan karena sebab musaharah. Musaharah adalah hubungan nikah. Kalau tadi hubungan keturunan, hubungan nasab. Ada pula yang menjadi haram untuk dinikahi karena sebab pernikahan. Tadinya dia dalam keadaan boleh dinikahi, tapi karena sebab pernikahan jadi tidak boleh dinikahi. Yaitu ummahatuz zaujat wa in alauna. Golongan yang pertama adalah ibu-ibunya istri kita. Karena kita menikah dengan fulanah, maka ibunya fulanah menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Wa in alaun. Neneknya juga tidak boleh. Kalau masih hidup ibunya nenek juga tidak boleh, terus ke atas. Kemudian yang kedua, wabanatuhunna, dan anak-anak mereka. Anak-anak istri-istri kita. Kalau anak-anak istri kita berarti anak kita kan? Hah? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita nikahnya dengan janda, maka istri kita membawa anak. Anaknya mahram buat kita. Mahram karena apa? Karena nasab atau karena musaharah? Karena musaharah. Sebab kalau kita katakan yang dimaksud ini anak kita, sudah masuk di atas tadi. Sudah masuk di dalam yang mahram karena nasab. Yaitu dikatakan nomor 2, wal banat wa in nazalna. Anak-anak perempuan dan ke bawah. Itu anak langsung dari kita. Tapi kalau disebut dengan kalimat wa banatuhunna, dan anak-anaknya istri kita. Ini berarti maknanya adalah anak bawaan istri atau anak tiri. Yang disebut dalam ayat tadi, hurrimat 'alaikum ummahatukum, disebutkan dengan rabaibukumul lati fi hujurikum. Naam. Indakhaltum biha. Kalau kalian sudah duhul padanya, maka anak-anak mereka, anak-anaknya istri menjadi juga tidak boleh dinikahi, jadi mahram. Wa in nazalna, demikian pula walaupun turun ke bawah, anaknya istri atau cucunya istri dan seterusnya. In kana qad dakhala bihinna, oleh karena itu diberikan syarat dengan in kana qad dakhala bihinna, kalau memang sudah duhul. Dan kata para ulama, duhul artinya jima, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, in dakhaltum bihinna, itu maknanya adalah jima, karena disebut dengan dakhal, masuk, bermakna jima. Sehingga kalau hanya nikah saja, baru akad, kemudian cerai kembali, maka dia boleh untuk menikahi anaknya. Karena belum duhul. Maka yang dianggap adalah duhul. Demikian pula ketika dalam keadaan dia menikah, baru akad saja, belum mahram si anak perempuannya. Begitu kita duhul, baru keesokannya anak perempuannya menjadi mahram. Karena syaratnya, in kana qad dakhala bihinna. Yang ketiga, yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab hubungan nikah atau karena sebab musaharah adalah zaujatul abai wal ajdadi wa in alauna. Yang ketiga, istri-istrinya bapak kita, istri-istrinya kakek kita, dan terus ke atas. Baik. Bukankah sudah sebut di atas tadi istri-istrinya bapak? Istrinya bapak itu nenek bukan? Hah? Kalau istrinya bapak, ibu. Istrinya kakek, nenek. Kan begitu. Beda. Kalau yang tadi, yang langsung melahirkan kalian. Yang langsung melahirkan kita. Itu yang diasal tadi. Yang disebut disebabkan karena nasab. Tapi yang disebabkan karena pernikahan. Misalnya bapak kita nikah lagi. Kan bukan ibu kita itu. Kita katakan itu istrinya bapak. Mahram. Walaupun dikatakan bukan ibu kandung kita, tetapi itu adalah ibu tiri. Berarti di sini zaujatul aba adalah ibu tiri, wal ajdad istri-istrinya kakek adalah nenek tiri, kan begitu. Enam. Ini muharramat yang diharamkan untuk kita nikahi karena sebab musaharah. Jadi yang karena nasab itu yang langsung turunannya kepada kita atau kita turun dari dia. Tetapi kalau karena musaharah, karena sebab nikah, jadi mahram. Misalnya ada seorang wanita. Buat kita, tadinya boleh dinikahi. Tiba-tiba kita baru terbetik, bapak kita sudah lebih dulu menikahinya. Jadi mahram. Sejak itu, sudah tidak bisa dinikahi. Yang keempat, zaujatul abnai wa in nazalu. Yang keempat, istri-istrinya anak-anak kita. Berarti, mantu. Kalau anak laki-laki kita menikah dengan seorang wanita, maka wanita itu jadi mahram kepada kita. Karena kita sebagai bapak dia secara musaharah. Nah, mertua dia. Berarti yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab nikah atau karena sebab pernikahan atau hubungan musaharah, ada empat. Yang pertama adalah ummahatuz zaujat, ibu-ibunya istri, ibu mertua. Yang kedua, anak-anak bawaan istri. Saya katakan bawaan saja biar jangan bingung. Kalau anak istri kan bisa jadi anak kita. Tapi yang kita, yang dimaksud di sini, anak-anak bawaan istri. Yang tadinya bisa kita nikahi. Tapi tiba-tiba, karena ibunya sudah kita nikahi, anaknya menjadi haram untuk dinikahi. Demikian pula, istri-istrinya bapak, yakni ibu-ibu tiri kita. Atau istri-istrinya kakek, yakni nenek-nenek tiri kita. Dan yang keempat, zaujatil abna. Yang keempat, para mantu-mantu. Yaani istrinya anak-anak kita. Wa yuhramma yumatiluhunna minar radha' wa dalil hadha qawluhu ta'ala wa ummahatu nisa'ikum. Diharamkan pula yang sama seperti itu. Yaani seperti apa yang sudah disebut tadi seluruhnya. Tetapi karena sebab hubungan radha'. Jadi kalau kita lihat yang tujuh tadi, ummahatu wa in alau, kita katakan seperti itu pula pada ibu susuan. Demikian pula yang kedua, anak-anak sama anak-anak susuan juga mahram. Saudara-saudara kita mahram, saudara-saudara susuan juga mahram. Terus begitu sampai seluruhnya. Maka dikatakan yuhram ma yumathiluhunna minar radha'. Diharamkan pula semua yang disebut tadi yang hubungannya karena rada'ah, karena susuan. Apa karena susuan? Kalau seseorang disusukan oleh seorang ibu. Dan dulu sering yang demikian terjadi karena ada beberapa ibu-ibu yang memang bancar susunya, kemudian dia dalam keadaan menyusukan anak orang lain. Ada yang dengan sukarela karena saudaranya, familinya, ada yang dengan bayaran. Seperti Rasulullah SAW disusukan oleh Halimah Sa'diyah, disusukan pula oleh Thuwaibah al-Islamiyah. Ini berarti ibu susuan namanya. Kalau sudah yang menyusuinya disebut ibu susuan, maka suaminya bapak susuan. Kemudian orang-orang yang sama-sama disusukan dengan ibu yang sama ini, maka juga saudara susuan. Dan kemudian anak-anaknya ibu tersebut juga saudara susu. Cucu-cucunya juga demikian. Sampai semua yang disebut tadi juga berlaku pada rada'ah, pada hubungan susuan juga. Wadalil hadza qauluhu ta'ala wa ummahatu nisaikum allati arda'nakum. Ya, mestinya disebutkan sampai arda'nakum, sehingga ada wajhul istishhadnya, ada sisi pendalilannya. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu nisaikum, dan juga ummahatukum allati arda'nakum, yaitu ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian. Kalau ummahatu nisaikum berarti mertua ini maksudnya. Ini dalil untuk mertua. Kalau dalil tentang masalah rada'ah maksudnya wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian. Nah, amal muharramat ila amadin. Sekarang itu dari semua ilal abad ya. Apa maknanya ilal abad? Selama-lamanya. Jadi walaupun kamu sudah cerai dengan istrimu, maka anaknya tetap mahram. Enam. Fahunna ukhtu zawjah. Yang pertama, muharramat ilal amad. Yang kedua sekarang adalah yang diharamkan sementara. Kadang-kadang disebut ilal amad, ilal amad, kadang-kadang disebut dengan muakkad. Ya. Mahram muakkadah. Fahunna ukhtu zawjah. Di antaranya adalah saudara perempuan istri. Saudara perempuan istri. Artinya saudara perempuan istri berarti ipar. Ini sementara. Kenapa sementara? Kalau dalam keadaan istri kita sudah meninggal atau sudah cerai, maka bisa dia menikahi adiknya. Dalilnya ucapan Allah tadi dalam ayat yang sama, Allah katakan dengan kalimat illa ma qad salaf. Setelah mengatakan wa antajma'u bainal ukhtain, jangan mengumpulkan dua wanita bersaudara, enggak boleh dua-duanya jadi istri, illa ma qad salaf, kecuali kalau sudah lewat. Ini menunjukkan ada apa? Ada batas akhirnya. Kalau ada batas akhirnya berarti tidak selama-lamanya. Kalau tidak selama-lamanya tidak disebut dengan mu'abbad, tidak disebut dengan ilal abad, tapi disebut dengan ila amad, pada waktu tertentu, sebatas waktu tertentu. Wa ammatiha, demikian pula amehnya, bibitnya dari bapak mertua. Wa khalatiha, demikian pula khalahnya, khalahnya istri, berarti bibit dari ibu mertua. Ya. Nah, ini juga sementara. Karena larangannya adalah dikumpulkannya antara seorang wanita dengan bibitnya. Nanti akan ada hadisnya yang akan kita bahas setelah ini. Disebutkan Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan istri bersama-sama seseorang dengan saudaranya dan seseorang dengan bibitnya. Berarti yang tidak boleh apa? Al-jama' bainahuma. Yang tidak boleh adalah mengumpulkan kedua-duanya. Kalau satu kemudian cerai atau meninggal, kemudian baru ambil yang lainnya, boleh. Berarti abadan atau muakkatan, sementara. Sementara wanita tadi masih jadi istrimu, maka bibitnya tidak boleh dinikahi. Maka halehnya enggak boleh dinikahi. Baik, siapa lagi yang diharamkan untuk dinikahi? Tapi sementara. Al-Khamisah lil hur alladhi indahu arba'a zawjat. Ini dikatakan dengan sifatnya, karena wanitanya banyak, tapi sifatnya saja yang diterangkan. Al-khamisah, yang kelima dari istri, kalau dia sudah punya empat istri. Muharram atau tidak muharram? Kalau saya sudah punya empat istri, maka semua wanita-wanita tidak boleh saya nikahi. Kenapa? Karena itu adalah al-khamisah, yang kelima buat saya. Maka buat saya, dia tidak boleh dinikahi. Jangan kamu bayangkan dicampur dengan mahram, bukan mahram ya. Mahram dalam artian boleh ketemu, boleh salaman, bukan itu maksudnya. Muharram dalam artian haram untuk dinikahi. Yaitu yang kelima dari al-hur. Apa al-hur? yang merdeka. Kenapa harus disebutkan dengan kalimat hur, merdeka? Karena kalau budak boleh, walaupun sudah punya 4 istri, kemudian dia mengambil budak-budak perempuan, pasti boleh. Berarti yang tidak boleh adalah yang merdeka dan sudah kelima. Yang 4 masih dipegang, kemudian mengambil yang kelima, maka itu pun muharram. Muharram ilal abad atau muharram dalam keadaan muakkad? Muakkad ila amadin, sampai batas waktu tertentu. Wazaniyah hatta tatub, ditambahkan oleh beliau, Syekh rahimahullah, azaniyah, pezina, sampai dia bertaubat. Kalau belum bertaubat, haram dinikahi. Karena dalilnya begitu, bahwa azaniyah lizanin. Para wanita pezina itu untuk laki-laki pezina. Ini dalil haramnya untuk kita nikahi mereka. Nah, wa mutallaqah mutallaqatuhu salasan, dan juga wanita yang pernah ditalak sudah sampai ketiga kali. Hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia menikahi suami lain dan kemudian terjadi perceraian, baru halal kembali. Berarti mu'akkad atau mu'abbad? Mu'akkad juga. Walaupun mungkin lama, tapi tetap mu'akkad. Nah, kalau istri sudah pernah dicerai sekali, kemudian rujuk dua kali, kemudian rujuk lagi, kemudian yang ketiga kali, maka dia juga muharram. Muharram ila amadin. Ila amadin ma, yani ila waktin ma, sampai pada batas waktu tertentu. Kapan? Sampai dia menikah dengan orang lain, kemudian terjadi cerai kembali, maka bisa dia halal kembali buat dia. Taib, yang haram dinikahi pula, ditambahkan lagi, al-muhrimah binusukin hatta tahil. Al-muhrimah adalah orang yang ihram. Ini harus dibedakan, khususnya thullabul ilm. Jangan sampai rancu tercampur antara mahram dengan muhrim. Kalau mahram itu adalah yang saudara yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau muhrim adalah yang sedang ihram. Berarti termasuk yang tidak boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang sedang ihram. Sementara atau selama-lamanya? Ya sementara. Sampai ihramnya selesai. Ihramnya selesai adalah tahil, tahallul. Hatta tahil. Dikatakan di sini bin nusukin. Kalau orang itu atau wanita itu sedang ihram dalam satu nusuk. Apa yang dimaksud nusuk? Bisa umrah, bisa haji. Kedua-duanya sama. Kalau sedang ihram tidak boleh dinikahi. Wal mu'taddah min ghairihi hatta tanqadi iddataha. Hatta tanqadi iddatuha. Yang berikutnya yang diharamkan untuk dinikahi sementara adalah al-mu'taddah, seorang yang masih atau wanita-wanita yang masih masa-masa iddah. Seorang yang masih masa iddah, seorang wanita, tidak boleh dinikahi. Tapi di sini disebutkan dengan kalimat min ghairihi, masa iddah dari selain dia. Kenapa harus ada syarat itu? Harus dari selain dia. Karena kalau dia sendiri yang mentalaknya, yang menceraikannya, walaupun masih masa iddah, boleh rujuk kembali. Bahkan rujuknya tidak perlu pakai akad kembali. Tidak perlu pakai nikah kembali. Ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan masih masa iddah, tiba-tiba badalahu an yarji', dia muncul keinginan untuk rujuk. Dan juga istrinya dalam keadaan sudah terlihat sudah baik, maka rujuk. Dia tinggal ngajak istrinya, kemudian senyum kepadanya, dan kemudian jima, selesai. Tidak perlu pakai akad baru. Berarti yang dimaksud haram yang mana? Yang dimaksud haram adalah wanita-wanita yang diceraikan oleh orang lain dan masih masa iddah. Kita enggak boleh menikahinya. Dibiarkan. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan, jangan kita nikahi, jangan kita pengaruhi. Barangkali kemudian suaminya akan rujuk. Tetapi kalau kemudian kita menjanji-janjikan bisik-bisik telepon-teleponan, sudah kamu cerai saja nanti saya nikah dengan saya, ini enggak boleh. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Wanita-wanita yang dalam keadaan masih masa iddah dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Sesungguhnya bekas-bekas suaminya itu lebih berhak untuk merujuknya. Maka kamu kalah haknya dengan bekas suaminya. Maka biarkan suaminya sampai dia betul-betul keluar dari masa iddah, masih tetap tidak rujuk, baru kamu boleh untuk menikahinya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, berarti siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi sementara. Di antaranya disebutkan saudara istri, ipar, sementara. Sampai selama istri kita masih bersama kita, maka saudaranya tidak boleh dinikahi. Demikian pula bibinya istri. Demikian pula bibi istri dari bapaknya. Demikian pula istri kelima, tidak boleh. Haram. Sampai salah satu dari empat istrimu meninggal, baru boleh dia untuk menikah yang berikutnya. Karena sudah meninggal satu. Enam, maka ada kursi kosong, silahkan ditambah satu lagi. Demikian pula yang dicerai sudah talak tiga bagi si suaminya, maka dia tidak boleh rujuk kembali. Kalau bagi orang lain boleh, tapi bagi suami yang telah mentalak tiga tidak boleh menikahinya, haram. Demikian pula seorang pezina, wanita pezina, haram untuk dinikahi sampai dia bertaubat. Demikian pula al-muhrimah, wanita-wanita yang sedang ihram untuk umrah atau untuk haji, maka tidak halal baginya untuk dinikahi sampai dia selesai dari ihramnya. Dan yang terakhir, al-mu'taddah min ghairihi, wanita-wanita yang di masa-masa iddah bukan dari dia, maka dia tidak boleh menikahinya. Baik. Wa fi hadain wa ma 'ada ha'ula'i fa huwa halal. Maka selain semua yang disebut tadi, itulah yang halal untuk dinikahi. Mereka-merekalah wanita-wanita yang halal untuk dinikahi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan apa-apa yang haram, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian yang selain itu. Jadi yang selain disebut tadi semuanya halal buat kalian, halal untuk dinikahi. Wa fi hadain al-haditsain al-atiyain fi hadzal bab isyarah ila ba'd ma taqaddam. Dan hadis-hadis berikut ini nanti yang akan kita baca adalah hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang wanita-wanita yang muharramah tadi, tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kita lihat hadis yang ke-300. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annaha qalat ya Rasulullah inkih ukhti ibnat Abi Sufyan faqala aw tuhibbina dhalik faqultu na'am lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man sharakani fi khairin ukhti faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam inna dhalika la yahillu li. Diriwayatkan dari Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anha, qila, dikatakan namanya Ramlah radhiyallahu ta'ala anhuma, annaha qalat, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah inkih ukhti ibnata Abi Sufyan, ya Rasulullah nikahilah saudara perempuanku, anaknya Abu Sufyan. Yang ditawarkan oleh Ummu Habibah adalah Azzah namanya, Azzah saudara perempuannya dia. Maka Rasulullah SAW terkejut dengan tawaran ini, karena umumnya para wanita dalam keadaan tidak mau dimadu dan tidak suka dengan darah, dengan madunya. Tetapi ini justru menawarkan saudaranya untuk dinikahi. Maka Rasulullah bertanya, awatuhibbina dhalik, apa engkau suka aku menikah dengan saudaramu? Faqultu na'am, kata Ummu Habibah, iya. Lastulah kabi mukhliyah, karena aku pun tidak sendiri. Jadi aku pun sudah memiliki sekian banyak saingan, kan begitu. Aku tidak sendiri. Maka karena aku tidak sendiri, maka aku lebih suka kalau yang bersama aku dalam kebaikan ini adalah saudara perempuanku. Jadi kalaupun aku tidak menawarkan istriku, ukhti, tidak menawarkan saudaraku, engkau juga punya istri-istri yang lain. Demikian maksudnya. Maka aku lebih suka kalau maduku adalah saudaraku sendiri, bekerja sama dalam kebaikan. Dikatakan oleh Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti, aku suka untuk bekerja sama dalam kebaikan ini dengan saudaraku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dzalika la yahillu li, sesungguhnya yang demikian tidak halal bagiku. Artinya haram. Dari segi apa diharamkan? Hah? Karena sebab nasab atau karena sebab musaharah? Karena sebab musaharah. Karena itu berarti iparnya. Baik, muakkatah atau muabbadah diharamkannya? Muakkatah. Selama Ummu Habibah bersama Rasulullah, maka saudaranya Azzah tidak akan bisa dinikahi dan diharamkan untuk nikahi. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna dhalika la yahillu li. Sesungguhnya yang demikian tidak halal bagiku. Qalat, kata Ummu Habibah, fa inna nuhaddat annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Aku mendapatkan berita, ini disampaikan oleh beberapa orang kepadaku, katanya engkau mau menikahi anak perempuannya Ummu Habibah. Jadi subhanallah, ketika mendengar bahwasanya Rasulullah SAW akan menikah dengan seseorang, maka Ummu Habibah melihat lebih baik ukhti. Begitu, karena ini saudaraku, maka aku lebih senang kalau aku bersama atau bekerja sama untuk kebaikan ini dengan saudaraku sendiri. Begitu. Maka disampaikan kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar bahwa engkau akan menikah, menikahi binta Abi Salamah, anaknya Abu Salamah. Rasulullah SAW bertanya, bintu Ummi Salamah? Anaknya Ummu Salamah? Qultu na'am. Aku katakan, kata Ummu Habibah, iya. Kenapa Rasulullah SAW bertanya? Bukankah kalau anaknya Abu Salamah, otomatis anaknya Ummu Salamah? Iya kan? Kenapa Rasulullah SAW bertanya kembali, bintu Ummi Salamah? Karena Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin dia menikahi anak istrinya? Maka Rasulullah SAW bertanya dengan takkid, anaknya Ummu Salamah? Naam. Qultu na'am. Kata Ummu Habibah, iya. Faqala innaha law lam takun rabibati fi hijri ma halat li. Dia, kalaupun bukan anak tiriku, itu tidak boleh aku nikahi. Apalagi anak tiriku. Berarti diberikan alasan dua. Satu, anak tiri. Anak bawaan Ummu Salamah yang merupakan Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaupun dia bukan anak tiriku, tetap haram aku nikahi. Kenapa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Karena dia adalah anak saudaraku sesusuan. Berarti yang disusukan bersama Rasulullah siapa? Hah? Siapa? Nah, bapaknya Abu Salamah. Yani Rasulullah SAW disusukan dengan satu ibu. Ibu susu antara Rasulullah SAW dengan bapaknya dia ini. Yani Abu Salamah. Arda'atni wa Aba Salamah Tuwaibah. Aku disusui dan juga Abu Salamah disusui oleh seorang ibu susuan yang bernama Tuwaibah. Dan Tuwaibah al-Islamiyah adalah istrinya Abu Lahab, bekas budaknya Abu Lahab. Maula dari Abu Lahab. Abu Lahab, na'udzubillah minal kufur, mati dalam keadaan kafir. Dan yang disebut oleh Allah SWT dalam keadaan satu-satunya yang dijuluki oleh Allah dalam Quran, atau dijuluki langsung dengan kalimat Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Karena yang orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir lain ada yang disebut, tapi dengan julukan lain atau dengan sifat, bukan dengan kunyah. Tetapi di sini disebut Abu Lahab. Tetapi ada satu kebaikan, dan kebaikan itu tentunya tidak bermanfaat buat orang kafir, yaitu Abu Lahab ketika mendengar bahwasanya Abdullah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad, dia gembira. Gembira sehingga budaknya yang menyampaikan berita dimerdekakan. Jadi Tuwaibah menyampaikan berita, wahai tuanku, gembiralah. Sesungguhnya saudaramu Abdullah telah melahirkan anak laki-laki nama Muhammad. Maka dia gembira. Kalau begitu engkau merdeka. Tuwaibah langsung dimerdekakan. Dan kemudian Tuwaibah menyusui Rasulullah SAW. Dan ini dikatakan kebaikan Abu Lahab yang meringankannya, meringankan azabnya. Tentunya al-ikhtilafin fi, ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tetapi yang rajih wallahu ta'ala alam, memang asalnya, hukum asal yang sudah disebutkan dalam Quran maupun dalam hadis, la yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun. Orang-orang kafir tidak akan diringankan azabnya dan tidak akan ditolong. kecuali yang disebutkan secara nas, yaitu Abu Talib dan Abu Lahab ini. Dalam keadaan diberikan sedikit minuman dari antara ibu jari dengan telunjuknya, sebesar air sebesar kuku ini, setiap hari Senin. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu masalah lain. Tetapi yang bermasalah bagi kita, yang berkaitan dengan kita adalah bekas budaknya yang bernama Tuwaibah telah menyusui Nabi dan juga menyusui Abu Salamah. Berarti anaknya Abu Salamah, yaitu anaknya Ummu Salamah istri Rasulullah SAW, berarti anak tirinya. Maka ini berarti dia diharamkan untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW karena dua alasan. Alasan pertama anak tiri, alasan kedua anak saudara susuan, berarti ponakan susu, kan begitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fala ta'ridna 'alayya banatakum wa banatikum wa la akhawatikum." Jangan kalian tawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara kalian. Jadi tawarkan yang lain, jangan tawarkan yang satu menawarkan saudaranya, yang satu menawarkan anaknya. Anaknya berarti anak tiri, tidak boleh dinikahi. Saudaranya berarti ipar, juga tidak boleh dinikahi. Wahai istri-istriku, jangan kalian tawarkan saudara-saudara kalian, dan juga jangan kalian tawarkan anak-anak perempuan kalian. Qala Urwah, berkata Urwah, Tuwaibah maulat li Abi Lahab. Tuwaibah itu adalah bekas budaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab a'taqaha, Abu Lahab memerdekakannya. Fa'arda'atin Nabi. Setelah itu Tuwaibah menyusui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab ra'ahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin. Ketika meninggal Abu Lahab, maka ba'du ahlihi ra'ahu, keluarganya, sebagian keluarganya melihat dia dalam keadaan sejelek-jelek keadaan. Ini melihat dalam mimpi maksudnya. Bermimpi bahwa Abu Lahab dalam keadaan jelek keadaannya karena mati kafir. Karena mati dalam keadaan kafir. Faqala lahu madza laqit? Ketika dalam keadaan sejelek-jeleknya seperti itu, mengerikan, maka keluarganya bertanya di dalam mimpinya, "Ma laqit? Apa yang kau temui? Apa yang kau dapati?" Qala Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum khairan." Sungguh aku tidak mendapatkan kebaikan apapun setelahmu, setelah kalian. Ini setelah meninggalkan kalian, aku tidak mendapatkan kebaikan apapun. Naam, tentunya tersiksa. Ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Tuwaibah. Selain aku mendapatkan suqit, mendapatkan suqya, mendapatkan minuman tadi yang sedikit tadi, fi hadhihi segini. Dalam riwayat fi hadhihi disebutkan lebih panjang riwayatnya, sambil mengisyaratkan ke kuku jempolnya, diberi minum sekian. Karena sebab ataqati Tuwaibah, karena sebab aku memerdekakan Tuwaibah. Dan karena memerdekakannya, karena gembira dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haiba bi kathril ha ala al hilla. Yani keadaan atau yani keadaan al gharib. Baik, karena sudah lewat waktu, kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang biiznillah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, kalau yang sementara enggak mahram. Yang mahram yang muabbad. Iya. Enggak. Dikatakan dalam syarahnya bahwasanya mereka termasuk Ummu Habibah ketika menawarkan saudaranya bukan berarti belum turun hukumnya. Karena disebutkan dalam riwayat lain bahwa itu kejadian sudah turun ayat itu. Ayat yang menyatakan wa antajma'u bainal ukhtayn. Tetapi karena Ummu Habibah mendengar Rasulullah SAW akan menikahi anaknya Ummu Salamah, berarti untuk Rasulullah secara khusus boleh menikahi anak tirinya dan boleh menikahi mahramnya, apa yang diharamkan muakkad, maka dia tawarkan saudara perempuannya. Nah, tetapi ternyata dibantah oleh Rasulullah SAW. Beritanya enggak benar. Yang menyatakan saya akan menikahi anaknya Ummu Salamah. Kalau saja dia bukan anak tiriku, tetap enggak boleh. Karena dia adalah anak saudara susuan. Anak saudaraku sesusuan. Nah, jadi bukan karena tidak tahu, tetapi karena berpikir kalau Rasulullah SAW dikecualikan, dikhususkan. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan tetap sama hukumnya, la yahillu li, tidak halal bagiku. Nah, soal akhir. Masih. Di Indonesia enggak ada. Di Mauritania. Mau beli ke sana. Nah. Ya. Kegembiraan Abu Lahab. Kenapa? Iya. Ketika membolehkannya adalah bergembira dengan kelahiran Nabi, dia disamakan dengan maulud tadi, dengan maulud. Apakah ada peran apa bantahan-bantahan para imam tentang masalah saksi dan saksi yang dikatakan itu? Dan juga bagaimana cara katakanlah para ulama akan melakukan perkara ini? Ngamal kulihal. Kejadian Abu Lahab diketahui oleh semua sahabat. Tapi tidak ada sahabat yang berkesimpulan seperti Ali al-Maliki. Iya kan? Berarti dia syad, dia nyeleneh. Semua para sahabat tahu kejadian itu, tapi enggak ada yang mengambil kesimpulan bolehnya merayakan kelahiran Nabi. Demikian pula para tabi'in, dan cukup ini sebagai dalil yang sangat kuat bahwasanya mereka para salafus saleh a'lam, lebih mengerti, lebih alim tentang masalah agama. Dan ternyata mereka tidak menyimpulkan dengan kesimpulan seperti para mubtadi', seperti Ahlul Maliki. Allahu a'lam. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang punya istri, terus dia yang laki-laki itu mempunyai bapak tiri? Bapak tiri dengan istri itu gimana? Gimana? Seorang mempunyai bapak tiri dan dia juga punya istri. Terus bagaimana bapak tiri dengan istri ini? Apakah dia yang menjadi mahram bagi si istri ini adalah bapaknya si laki-laki dan ibunya si laki-laki. Dan kemudian bapaknya, saudara bapaknya dan saudara ibunya. Nah. Nah, sebentar, ini pertanyaannya mahram atau dalam artian haram dinikahi? Atau mahram dalam artian boleh ketemu, boleh salaman, boleh... Apa yang ditanya? Jangan sampai kecampur. Sebab ada beberapa wanita-wanita yang haram dinikahi, tapi juga bukan mahram dalam artian boleh kita ketemu sama dia. Seperti seperti saudara istri, ipar. Rasulullah SAW mengatakan alhamul maut. Ipar itu adalah maut. Artinya bahaya. Haram, tidak boleh kita ketemu, ngobrol, apalagi khalwah berduaan, tidak boleh. Tetapi kan dinikahi tidak boleh juga. Jadi yang ditanya yang mana? Yang artian tidak boleh dinikahi atau dalam artian boleh ketemu? Boleh. Jadi tidak boleh ketemu. Hah? Yang ketemu. Nah. Kalau tidak boleh dinikahi, maka dia tidak boleh dinikahi. Assalamualaikum. Iya. Baik. Sudah sebutkan di sini dengan tertentu bahwa yang disebabkan pernikahan itu adalah ibu-ibunya, istri ke atas, wabanatuhun, dan anak-anaknya istri, anak tiri, anak bawaan istri. Dan kemudian zaujatil aba, istri-istrinya bapak-bapak, berarti ibu tiri dan nenek tiri. Wa zaujatil abna, dan istri-istrinya anak-anak kita. Baik, tidak disebutkan. Nah, sehingga kalau masalah nikah itu hanya ke atas saja, tidak ke samping kanan, ke samping kiri, dan ke bawah anak dan seterusnya, tidak saudaranya, adiknya, kakaknya, pamannya dan sebagainya. Walaupun tidak boleh dinikahi secara lafaz, tapi untuk dikatakan mahram enggak. Wallahu a'lam. Kalau anaknya bibi boleh, anaknya bibi. Kenapa? Dinikahi. Disebut tadi anaknya bibi. Hah? Disebut apa enggak disebut? Ayo, bibinya sebut, anaknya enggak. Nah, tinggal enggak masuk. Boleh dinikahi. Misan berarti kan? Boleh. Misan boleh dinikahi. Bibinya yang mahram. Nah. Sip. Iya, cukup. Boleh nikahi. Boleh nikahi dan tidak boleh akrab, ketemu, salaman, enggak boleh. Iya. Ajnabiyah itu. Ajnabiyah. Bukan jangan terlalu, tidak boleh ketemu. Iya, makanya ini adik misan, ini kakak misan. Padahal bukan adik, bukan kakak. Hah? Boleh dinikahi. Ya seperti orang mau nikah, nador dulu. Tidak terlalu pun tidak boleh. Tidak boleh, seperti orang lain lah, seperti wanita lain. Seperti orang lain. Bagaimana tidak terlalu kalau sedang-sedang itu? Ah, iya, kalau pertanyaannya tidak terlalu, berarti kalau sedang-sedang saja boleh kan gitu. Ini tidak boleh sama sekali, seperti orang lain. Seperti orang lain, sama tidak boleh ketemu, tidak boleh salaman, tidak boleh. Kecuali kalau mau nikah, nador dulu, itu sih seperti umumnya. Wanita-wanita yang disebut dalam istilah fikihnya ajnabiyah. Nah. Yajuz. Enam. Boleh bagi seorang bapak menawarkan anaknya kepada orang, kepada temannya yang dianggap layak untuk menjadi suami anaknya. Boleh begitu. Enam. Itu dibutuhkan yuridullahu bikumul isro wala yuridu bikumul usro. Lalu bagaimana dengan ayat inna sanulki alaika qaulan tsaqila? Itu di sini ayat ini berat, ini ringan. Jadi pertanyaannya bagus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Muzammil, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kami akan menurunkan kepada kamu qawlan tsaqila, ucapan-ucapan yang tsaqil, yang berat. Sehingga seakan-akan bertentangan antara dua ayat ini. Maka tentunya dijawab, "Wallahu taala a'lam," Allah yang lebih tahu, bahwasanya kalimat tsaqila adalah ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang memiliki makna yang berat dan memiliki berbagai macam isi yang banyak sehingga dikatakan tsaqil. Ini kalimat yang akan disampaikan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membedakan dengan ucapan-ucapan manusia. Kalau ucapan manusia kan biasa, enggak ada nilai apa-apa. Tapi ucapan Allah memiliki sesuatu nilai yang tinggi sehingga dikatakan tsaqil. Enam. Wallahu taala a'lam. Tsaqil bermakna banyak isinya. Nah, bukan tsaqil bermakna berat diamalkan atau dalam keadaan memberat-beratkan manusia, bukan. Tetapi tsaqilan bimakna dia akan atau dia berisi dengan sekian banyak makna, sekian banyak faedah di dalamnya. Nah. Kalau nikah karena terpaksa sih, karena kita punya utang sama orang. Udah anak saya buat kamu aja. Masya Allah. Saya mau nikah karena duitnya gitu. Boleh nggak? Atau nikah karena si laki-laki nggak mau dengan mau dijodohin. Mereka para wanita punya hak, punya hak, sehingga nggak bisa demikian. Bapaknya punya utang, anaknya yang dijadikan bayaran. Tidak bisa demikian. Nah, anak tersebut, walaupun perempuan, dia punya hak. Sehingga ditanya, mau atau tidak mau. Kalau tidak mau, tidak bisa dipaksa. Dan kalau diam, berarti ridha. Sukutuha, ridhaha. Diamnya berarti ridha. Nah, dengan dalil ini wallahu alam, enggak bisa seorang bapak memaksa anaknya hanya karena alasan hutang. Karena dia punya utang enggak bisa dibayar, sudah anak saya buat kamu saja. Enggak bisa demikian. Nah, karena anak perempuannya tetap manusia yang punya hak. Boleh dia untuk menyatakan tidak mau. Nah, kalau laki-laki enggak mau sama wanita itu, kata bapaknya harus mau. Harus mau. Laki-laki tidak wajib dengan wali. Perempuan yang wajib dengan wali. Sehingga kalau laki-laki dipaksa oleh orang tuanya, dia punya pilihan. Mau menuruti orang tuanya silakan. Kalaupun dia mau nikah sendiri tanpa mengikuti paksaan orang tua juga sah. Kenapa sah? Karena dia laki-laki. Laki-laki tidak wajib memakai wali. Tapi kalau perempuan, ketika orang tuanya tidak setuju, maka dia tidak sah menikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali harus dengan wali. Ini wali bagi perempuan. Perempuan harus dengan walinya. Maka kalau laki-laki yang dipaksa, ya silahkan saja lihat maslahat dan madaratnya. Kalau ternyata secara agama akan jadi jelek, perhitungan ghalabatul dhan, kemungkinan besarnya akan jadi jelek, ya jangan dituruti. Oh, dia pergi kemana, kemudian nikah juga sah kok, laki-laki itu. Nah, anak laki-laki, ini dia, anak tiri dari saudara perempuan. Sudah. Gini. Kamu memiliki saudara. Saudaranya punya anak. Itu mahram kamu. Gimana yang dimaksud anak tiri? Dia nikah sama orang, orang bawa. Itu anak siapa? Anaknya saudara kamu bukan? Bukan kan? Ya sudah, berarti bukan mahram. Gampang kan? Yang disebut di sini adalah anak saudara kamu. Anaknya kakak kamu, adanya anaknya adik kamu. Kalau ternyata kakak kamu tidak punya anak, tapi suaminya punya anak, apakah itu anak saudara kamu? Bukan, ya sudah, bukan mahram. Kalau wali iya, gadis maupun janda wajib dengan wali. Perbedaannya antara gadis dengan janda hanya hak pilihnya. Nah, kalau janda bisa dia menikah pilihan sendiri, walaupun orang tuanya tidak mau, dia kawin cari wali sendiri. Walinya orang tua nggak mau, pamannya, pamannya nggak mau, kakaknya, kakaknya nggak mau, wali hakim. Itu dia berhak. Beda dengan perempuan, apa gadis, maka dia harus bapaknya. Sehingga kalau memang bapaknya tidak setuju, ya terpaksa dia diam kembali. Tidak mau, tunggu lagi bapaknya pilihkan. Pilihkan yang kedua, tidak mau. Pilihkan lagi oleh bapaknya yang ketiga. Tidak mau, sampai ketika ada yang dia seret, malu dia. Mau enggak? Diam. Mau enggak? Diam. Udah nikahkan dia. Nah, menikah dengan lain agama gimana? Boleh ya? Tidak boleh. Dan kalau nikah karena tujuan tertentu, karena ekonomi gimana? Banyak sekali pertanyaan. Kenapa? Nikah karena ekonomi. Iya. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat sebab. Karena cantiknya, karena kayanya, karena turunannya, dan karena agamanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fadhkhar bidzati ad-din taribat yadak." Pilihlah atau nikahilah karena agamanya. Kalau enggak, celaka kamu. Jadi, jangan karena kekayaannya. Jangan karena turunannya turunan ningrat berdarah biru. Nah, cari yang darah merah aja jangan. Demikian pula jangan karena yang lain. Tapi harus karena agamanya. Kalau kamu lihat ini agamanya baik, ini agamanya baik, ini agamanya baik, baru kamu pilih di antara yang baik-baik agamanya ini, yang cantik misalnya. Tapi itu dulu, agama harus duluan. Benar. Kalau tidak ada, ini baik agamanya tapi kurang, kurang cantik. Ini cantik tapi agamanya kurang bagus. Pilih yang mana? Yang cantik. Tapi kurang agamanya. Kamu tahu apa akibatnya? Kamu tahu apa akibatnya kalau menikah dengan orang yang cantik tapi agamanya jelek? Nah, iya. Kok pilih yang cantik? Kalau kamu pilih yang cantik dalam keadaan rusak agamanya, akan menjadi mudarat dan kamu akhirnya bukan dapat kebahagiaan tapi dapat kesengsaraan. Kamu mengatakan, "Dek, ambilkan, ambil aja sendiri." Kamu bilang lagi, sholat, capek tahu. Gimana hati kamu? Apa enggak remuk? Iya, remuk redam. Iya. Jangan pikir cantiknya. Akan hilang kecantikannya kalau dia durhaka pada suami. Akan hilang kecantikannya sama sekali kalau dia dalam keadaan memiliki perangai yang sangat buruk. Hilang cantiknya. Kamu lihat mukanya ingin meludahi dia. Karena bencinya. Iya. Tetapi orang yang biasa-biasa saja, tetapi akhlaknya baik, sopan, perhatian sama suaminya, melayani, taat pada Allah Subhanahu wa taala, salihah, kamu senang sama dia. Walaupun biasa-biasa saja deh mukanya. Ayunda, kamu udah nikah belum? Belum. Hati-hati. Hati-hati, jangan salah pilih. Jangan sampai salah berpikir. Rasulullah SAW yang mengatakan fadhar bidatid din taribat yadak. Taribat yadak itu artinya ancaman. Kalau tidak, celaka kamu. Carilah yang bagus agamanya. Kalau enggak, celaka kamu. Kalimat taribat yadak ini menunjukkan kalau kita mengambil bukan karena agama, karena cantiknya saja, akan nginjak kamu dan cantiknya hilang ketika tua. Kalau karena kekayaannya, kamu diperbudak. Karena dia merasa kaya, agamanya jelek. Maka nanti akhirnya kamu yang akan sengsara. Kamu gak bisa menghidupinya, kenapa? Karena sudah kebiasaan dia mewah. Dikasih makanan yang sederhana, kok begini ngasih belanjanya? Harus ada mobil, harus ada ini, harus ada itu, semua harus. Karena dia biasa kaya, gak biasa hidup sengsara. Bingung lagi kamu akhirnya. Demikian pula karena keturunan. Tetapi kalau karena agama, insyaallah akan menjadi baik dunia dan juga akhirat. Akan saling mendukung untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Nah, untuk ini mengetahui agamanya baik itu gimana? Ya salehah. Dari mana kita tahu? Baik, kalau dari mananya sungguhnya bisa dari berbagai macam cara. Pertama, dari bagaimana amalan solehnya dia. Misalnya bagaimana hijabnya, taklimnya, belajarnya. Kemudian tanya juga oleh atau kepada tetangganya, kepada temannya, kepada saudaranya, tanya gimana dia. Sama teman-temannya. Ya melalui saudara perempuan kamu lah. Diselidiki, apakah dia orang yang taat beragama atau orang yang melalaikan agama? Masa enggak kelihatan? Ya, terlihat kan orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh. Sehingga enggak perlu tanya dari mana. Dari mana saja kamu menyelidiki apakah dia saleha atau tidak saleha, tentunya dilihat dari ketaatannya kepada Allah. Apakah dia taat pada Allah atau tidak? Kalau dia taat pada Allah, insya Allah akan taat pada suami. Karena Allah memerintahkan untuk taat pada suami. Nah, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Jangan cuma lihat bungkusnya saja. Wah, berhijab, ambil. Belum tentu. Bagaimana ternyata dia adalah orang yang berhijab karena dalam tanda petik, karena memang sedang nunggu dilamar. Padahal akhlaknya jelek. Ini bahaya. Sehingga harus tanya juga, selidiki juga bagaimana amalan-amalannya. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana ibadahnya. Ditanyakan. Nah. Apa? Gak ada satu kan? Anam? Iya. Ini khusus anak diri apa anak kandung atau dua-duanya? Istri anak dari anak diri apa anak kandung atau dua-duanya? Min aslabikum. Sebentar. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم. Ayatnya begitu. Dan anak-anak tirimu dari apa maksud saya? Istri-istri anak-anakmu yang min aslabikum, dari tulang sulbi. Berarti anak kandung apa anak tiri? Anak langsung dari tulang sulbimu. Berarti ya, apa istrinya anak tiri kita boleh kita nikahi? Bukan boleh kita nikahi. Kebalik. Kan tapi itu anak kandung. Hah? Kalau gimana dengan istrinya anak tiri kita? Tidak mahram maksudnya. Iya, enggak. Ya haram. Nah, sahih. Iya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran di dalam ayat ini dengan kalimat min aslabikum. Istri-istrinya anak-anakmu, anak-anak yang dari sulbimu. Kalau anak-anak yang dari sulbimu berarti bukan anak tiri. Anak tiri lain. Nah, pertanyaan yang lain. Berarti kita bisa menikahi bekas dari anak. Ah, begitu. Itu jadi bingung pertanyaannya. Kok boleh dinikahi sama istri orang kok? Itu kan istrinya nah, anak tiri. Ah, iya boleh. Iya. Nah, itu yang bikin kabur tadi. Baik, termasuk. Boleh. Iya. Yang tidak boleh adalah yang langsung merupakan istrinya anak kita dari sulbi kita. Itu enggak boleh. Bekasnya enggak boleh kita nikahin. Iya. Muabad selama-lamanya. Paham? Oke. Okay. Surat tiri kenapa? Mahram. Inti dengan surat tiri. Mahram. Nah. Ada enggak di sini? Coba kita lihat, kita baca. Cari saudara. Wal akhawat min abawain, yang sebapak seibu. Min ab berarti saudara tiri atau sebapak, bukan saudara atau seibu, saudara tiri ya. Nah, jadi sebapak ataupun seibu ataupun sekandung semuanya mahram. Mu'abbad lagi. Perintah. Nah, kalau yang sudah ada di sini tidak perlu ditanyakan. Akhirnya jadi kabur. Nah, wazawjatul aba wal ajdad. Nah, kalau hubungannya adalah hubungan musaharah, na'am, dia dalam keadaan sudah dukul. Iya. Seperti yang berdua. Karena itu hanya kebalikannya saja. Yang ini kepada anak, yang ini kepada bapaknya, apa kepada ibu tiri. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تفضل.